Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة رحمكم الله. Pada sesi kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya tentang bergaul sesuai syariat. Tentu adab-adab di dalam bergaul atau berta'amul atau muamalah di antara muslimin sangat banyak, dan ini tentunya dan semestinya dipelajari secara rutin dalam kajian khusus tentang hal ini, karena para ulama pun menulis buku-buku yang cukup tebal dalam bab ini. Di antara karya ulama tadi kita sebutkan Al-Adabul Mufrad, juga ada suatu kitab yang ditulis oleh ulama dulu, Makarimul Akhlaq karya Al-Kharaiti, ini juga sangat penting sebagai salah satu marajik atau referensi bagi kita sebagai muslimin. Namun apa yang bisa kita sebutkan pada kesempatan terbatas ini, kita akan sebutkan dengan ringkas, dan mungkin itu perkara-perkara yang pokok ya dalam kita bergaul dalam keseharian kita dengan sesama muslimin. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, di antara hal yang diajarkan agama kita dalam bergaul adalah ihtiramu al-kabir, menghormati orang-orang yang tua. Bersamaan dengan itu warahmatus saghir, menyayangi anak-anak yang kecil. Ya. Ini sesuatu yang sangat penting. Karena apa? Karena ya, Nabi kita SAW bersabda dengan hadisnya mengatakan, "Laisa minna, bukan dari golongan kami, man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Orang yang tidak menyayangi anak-anak yang kecil dari kita dan tidak menghormati yang tua dari kita. Riwayat Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dari sahabat Abdullah bin Amr Ibn Al-As, dan dikatakan oleh Syekh Al-Albani sahih. Perlu kita perhatikan hadis ini, Nabi katakan dalam sebuah lafaz ancaman, "Laisa minna," bukan dari golongan kami. Nah, ini tidak ringan ya. Karena kata ulama kita, kalau sesuatu dikatakan bukan dari golongan kami, maka pelanggaran yang dilakukan ini dosa besar dan bisa sangat besar begitu ya. Karena kata laisa minna, bukan dari golongan kami, ini maknanya bisa dalam sekali. Ya, mengerikan. Karena itu di sini perlu kita perhatikan dua hal ini agar kita tidak terancam dengan ancaman tersebut. Yaitu yang pertama, kalau begitu kita harus nuwakir kabirona, menghormati yang besar. Dalam arti secara umur di sini ya, orang yang tua. Disampaikan bahkan dalam hadis yang lain, kita menghormati orang tua itu termasuk dari penghormatan kita kepada Allah. Inna min ijlalillah ikram bisyaibatil muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya termasuk bagian daripada kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah kita menghormati seorang muslim yang sudah beruban. Ya. Jadi dari sini kita dalam bergaul dengan orang-orang yang telah berusia, ya, ditandai dengan beruban, maka kita harus lebih berhati-hati dalam bertutur kata, dalam berperilaku, ya. Apakah itu saudara kita atau orang lain, sama saja, intinya dia seorang muslim yang sudah berumur, kita harus menghormati. Bentuk-bentuk penghormatan ya macam-macam, tentunya dengan penghormatan yang tidak melampaui batas. Kita lembut dalam berkata, kita tidak menyinggung perasaan mereka, ya, kita mengutamakan mereka dalam sesuatu ketika berjalan, ketika berkata, mendahulukan mereka. Nah, ini semua adalah bentuk-bentuk ikram, penghormatan kepada orang tua. Dan insyaallah secara umum ya bisa dipahami bagaimana kita menghormati mereka. Dan kita juga paham insyaallah bahwa terkadang orang yang sudah berusia perasaan mereka lebih sensitif ya. Lebih mudah tersinggung dengan bahasa yang lebih jelas. Karena itu menuntut kita untuk kita memang lebih mengatur ucapan dan perbuatan kita. Kita mungkin di suatu tempat, di masjid, di lingkungan kita, di keluarga kita, hampir tiap hari mendapati orang-orang yang sudah berusia seperti itu. Nah, ini terapkan ya tuntunan Nabi kita Muhammad SAW untuk lebih menghormati mereka. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, berikutnya adalah rahmatus saghir. Dalam hadis ini disebutkan menyayangi anak-anak yang kecil dari kita. Nah, kalau tidak kita lakukan itu, kita bisa terancam dengan ancaman tadi. Laisa minna, bukan dari golongan kami, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, anak-anak kecil memang seperti yang kita tahu, mereka sangat membutuhkan kasih sayang, ya. Semoga Allah berikan kepada kita taufik untuk kita bisa melakukan semuanya, termasuk dalam hal ini rahmah kepada mereka as-sighar, anak-anak kecil. Terkadang ada fenomena di masyarakat yang kadang viral, yaitu membuli anak-anak, ya. Nah, ini hati-hati, ini jelas bertolak belakang dengan rahmah as-saghir, menyayangi anak-anak kecil. Kadang-kadang anak kecil dibuli sampai menangis, sampai ketakutan, ya, padahal yang membuli tertawa-tawa. Ini gimana? Apakah Islam membenarkan seperti itu? Tentu tidak. Kadang melampaui batas sampai menakut-nakuti, yang memang membuat anak itu sangat takut. Padahal Nabi SAW sangat melarang hal itu. Ya, Nabi SAW melarang bentuk menakut-nakuti yang semacam itu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dan Nabi kita SAW akhlak beliau terhadap anak-anak kecil sudah sangat jelas. Bagaimana beliau melewati Abu Umair yang sedang menangis, beliau hibur. Ya Abu Umair, ditegur, disapa oleh beliau. Ma fa'ala Nughair? Bagaimana dengan burungmu? Ya Nughair. Begitu yang dilakukan Rasulullah SAW seorang nabi. Ya, orang pertama, orang nomor satu di umat ini, ya. Tapi dengan anak kecil seperti itu. Dan disebutkan pula bahkan terkadang nabi tangannya dipegang anak kecil, anak perempuan, sampai diseret-seret, diajak kemana dan terus diikuti oleh beliau. Nah, ini semua adalah teladan dalam berperilaku rahmah, kasih sayang kepada anak-anak. Nasabawat taufik, semoga Allah berikan kepada kita taufiknya. Selanjutnya, ya, termasuk adab dalam bergaul adalah sikap tawadhu. Tawadhu ini luar biasa. Dan apa yang tadi kita sebutkan dari perbuatan Nabi jelas menunjukkan tawadhu beliau. Beliau pun mengatakan dalam salah satu hadis, innallaha auha ilayya, Allah mewahyukan kepadaku, antawadhu, agar kalian saling tawadhu. Ya, jadi kita sesama kita saling tawadhu. Hatta la yafkhara ahadun ala ahadin, sehingga tidak seorang pun merasa membanggakan diri terhadap yang lain. Wala yabghi ahadun ala ahadin, dan sehingga tidak seorang pun berbuat melampaui batas terhadap yang lain. Nah, seperti itulah kata Nabi SAW. Ini wahyu dari Allah kepada beliau untuk disampaikan kepada umat agar tawadhu, saling tawadhu. Disampaikan hadis ini oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya melalui sahabat Iyad bin Himar Al-Mujashi'i. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, ya, kalau tawadhu ini diberlakukan di antara kita semua, dengan kata lain tidak ada yang sombong dari kita terhadap yang lain, memang betul-betul akan membuahkan kedamaian. Cobalah hadis itu kita cermati, kata Nabi, dengan tawadhu tersebut sehingga tidak saling membanggakan, sehingga orang tidak saling bersikap melampaui batas. Ya. Nah, dengan itu tentu kehidupan akan terasa begitu nyaman, ya. Karena saling menghormati. Tidak ada yang melecehkan orang lain. Tidak ada yang membanggakan diri. Tidak ada yang bersikap sampai berlebihan terhadap yang lain. Luar biasa kehidupan yang di dasari dengan sikap tawadhu. Apalagi ya kita terhadap orang-orang yang tadi lebih berumur, ya, atau memiliki suatu keutamaan, ya, daripada kita. Kemudian termasuk adab yang diajarkan agama kita dalam bergaul adalah al-i'rad 'anil jahilin wa ihtimal adzahum. Berpaling dari orang-orang yang jahil, sabar terhadap gangguan mereka. Allah Azza wa Jal telah berfirman dalam ayat, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya khudil afwa, ya, perintahkan afwan, khudil afwa, di sini di antara penafsirannya ya maafkanlah, begitu ya. Itu yang mudah untuk kita pahami dari penafsiran-penafsiran ulama, ada pula penafsiran yang lain. Wa'mur bil 'urfi, dan perintahkan kepada yang ma'ruf. Wa'arid adil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Nah, di sini, di samping satu sisi memaafkan, sisi yang lain kita berpaling dari orang-orang yang jahil, ya, bersabar dari gangguan-gangguan mereka. Suatu saat diceritakan oleh Ibn Abbas bahwa ada seorang yang bernama Uyainah bin Hisn. Dia ya dikenal orang yang bertutur kata kasar, ya. Dia punya saudara yang bernama Al-Hur bin Qais. Di mana Al-Hur bin Qais ini adalah salah satu dari orang yang dekat dengan Umar, sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Maka Uyainah bin Hisn minta kepada saudaranya, yakni kerabatnya yang bernama Al-Hur bin Qais, untuk bisa memfasilitasi bertemu Umar radhiyallahu anhu. Singkat cerita, akhirnya dimintakan izin oleh Al-Hur bin Qais, dan akhirnya Umar pun mengizinkan. Ya. Nah, ketika Uyainah bin Hisn bertemu dengan sahabat Umar, Khalifah Mu'minin ketika itu, ternyata Al-Hur bin Qais mengatakan kata-kata yang keras kepada Umar Ibn Al-Khattab. Dia katakan kepada Umar Ibn Al-Khattab, "Ya Umar, ya Ibn Al-Khattab, wallahi ma tu'tina al-jazla wa la tahkum bainana bil 'adl." Wahai putra Al-Khattab, dia lagi menyebut ya Amirul Mukminin, begitu kan? Kalau muslimin yang lain, ya, di antara adab mereka ketika memanggil pimpinan muslimin, ya Amirul Mukminin, begitu kan? Ini langsung, ya Ibn Al-Khattab, wahai putra Al-Khattab, wallahi, demi Allah, sumpah dia, ma tu'tina al-jazla, engkau tidak memberi kami pemberian yang cukup, wala tahkum bainana bil adl, engkau tidak menghukumi antara kami dengan hukum yang adil. Luar biasa, ya kan? Ucapan Uyainah bin Hisn kepada siapa? Kepada Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Faghadiba Umar hatta hamma an yuqi'a. Umar radhiyallahu anhu akhirnya pun marah. Ya, hampir saja Umar memukul. Namun nah, di sini Al-Hur Ibn Qais mengatakan kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Ya Amirul Mukminin, qala Allahu li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam, khudh al-'afwa wa'mur bil-'urfi wa'rid 'anil jahilin." Wahai Amirul Mukminin, Allah berfirman, yakni surat Al-A'raf ayat 199 tadi. Ya, maafkanlah, perintahkan dengan yang ma'ruf, berpalinglah dari orang yang jahil. Sungguh orang ini termasuk orang jahil, wahai Amirul Mukminin. Akhirnya Umar radhiyallahu anhu langsung menahan diri. Wallahi ma jawazaha Umar hina talaha wa kana waqafan 'inda kitabillah. Saat disebut ayat itu langsung berhenti Umar. Enggak melampaui apa yang disebutkan dalam ayat, dan beliau orang yang sangat menuruti, ya, mengikuti ketika diingatkan dengan kitabullah. Nah, ini sebuah contoh bagaimana apa al-i'rad 'anil jahilin, berpaling dari orang yang bodoh dan sabar dengan perilaku mereka. Nah, contoh dari Nabi juga banyak ya, bagaimana Nabi menyikapi orang-orang Badui yang macam-macam perilaku mereka, yang tidak sedikit dari mereka berperilaku kasar kepada Nabi, kepada fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi dengan sabar menghadapi mereka. Nah, tentu kita juga sangat membutuhkan ya pada diri kita untuk berperilaku begitu, karena inilah tuntunan agama kita. Kemudian yang selanjutnya termasuk yang penting dalam bergaul ini adalah an tu'amilan nas bima tuhibbu an yu'amiluka bihi. Engkau sikapi mereka, engkau berperilaku dengan mereka dengan sesuatu yang engkau sendiri suka diperlakukan dengan cara seperti itu. Ya. Mudahnya gini, kalau kita suka tidak disakiti, ya jangan menyakiti. Ya. Kalau suka tidak diejek, jangan mengejek. Suka tidak diganggu, jangan mengganggu. Begitu. Ini ajaran Islam. Ya. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang panjang disebutkan dalam riwayat Muslim, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'ti maniyyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wa ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilai." Siapa yang suka untuk dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka hendaknya kematian menjemputnya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan pergaulilah manusia dengan sesuatu yang engkau suka dipergauli dengannya. Nah, ini tuntunan ajaran agama kita, tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian badlu al-ma'ruf. Selanjutnya adalah kita suka berbuat baik kepada orang, ya. Ini sudah beberapa kesempatan kita singgung, dan ayat yang tadi kita baca surat Al-A'raf 199 dengan jelas menyebutkan wa'mur bil 'urfi. Ya, perintahkan dengan yang ma'ruf. Ya. Dalam definisi akhlak yang mulia juga tadi kita sebut bahwa di antara definisi yang disebutkan ulama adalah badlu an-nada atau berkorban, ya, al-atiyah, al-badlah, intinya adalah berkorban, berbuat yang ma'ruf, yang baik kepada orang. Banyak yang mungkin memberi, yang mungkin membantu, ya, yang mungkin memberi bimbingan, solusi, dan lain-lain. Intinya adalah amal baik yang bisa kita lakukan kepada orang. Ini adalah perintah Allah Azza wa Jal kepada kita dalam surat tersebut. Al-urfu ditafsirkan oleh Syaikh Sa'd rahimahullah, kullu qawlin hasan wa fi'lin jamil. Semua kata-kata yang baik dan perilaku yang baik. Semua kata-kata yang baik dan perilaku yang baik. Wa khuluqin kamilin lil qaribi wal ba'id. Akhlak yang sempurna bagi orang yang dekat maupun orang yang jauh. Nah, itu penafsiran ulama kita yang bila kita aplikasikan ya luas nanti, ya kan, aplikasinya itu. Ya, globalnya seperti yang beliau katakan. Kemudian juga termasuk adab bergaul yang baik adalah at-taghaful. Sikap taghaful. Apa itu taghaful? Nah, dari contoh nanti kita akan pahami makna taghaful. Suatu saat ya ada seorang ulama atau dari pendahulu kita bernama Hatim, ya. Diceritakan oleh Abu Ali Ad-Daqqaq dan disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin bahwa suatu saat ada seorang wanita datang kepada Hatim. Dia bertanya tentang suatu masalah. Ternyata mungkin tanpa disengaja keluarlah suara dari wanita itu, ya. Wallahu alam, artinya suara yang bikin dia malu. Khajilat. Ya, kharaja minha sautun fi tilkal halah fa khajilat. Maka wanita itu malu. Namun apa yang dilakukan oleh Hatim? Dia mengatakan, irfa'i sautaki fa'auhamaha annaha asam. Kamu bertanya, keraskan suaramu. Dia mengesankan kepada wanita itu bahwa dia kurang mendengar, pendengarannya kurang. Padahal sebetulnya dia tahu, ya. Namun demi wanita itu tidak malu, dia pura-pura nggak tahu. Sampai dia seolah-olah apa berperilaku orang yang kurang dengar. Coba keraskan suaramu, pertanyaanmu. Fasurratil mar'ah bidzalik. Akhirnya wanita itu senang karena dia yakin, oh berarti nggak dengar. Waqalat innahu lam yasma' sawt. Dan dia mengatakan si wanita itu, kalau begitu dia tidak dengar tadi. Nah, ini sikap taghaful. Insyaallah bisa dipahami ya. Ya. Sikap seperti ini dan juga yang semisalnya ya adalah sikap yang mulia dalam kita bergaul, sikap yang baik dalam kita bergaul. Dikatakan oleh Amr bin Uthman al-Makki, di sini dinukilkan dalam Syu'abul Iman, al-muru'atu at-taghaful an zalalil ikhwan. Sebuah muru'ah, kewibawaan seseorang adalah dengan ia bersikap taghaful kepada kekeliruan saudaranya. Mungkin ada saudaranya salah ngomong, ya. Tidak kemudian malah diejek, ditekan atau difokuskan kesalahan dia, tapi dia justru seolah enggak tahu. Sebetulnya dia tahu. Tentu ini pada tempatnya ya. Pada tempatnya. Ya. Ini merupakan akhlak yang mulia. Kata ulama kita, disebutkan oleh Uthman bin Zaidah, al-afiyatu asyaratu ajza, tis'atun minha fit taghaful. Keselamatan itu ada 10 bagian. 9-nya pada sikap taghaful. Jadi 9/10-nya itu pada sikap taghaful. Ya, sikap semacam tadi. Jadi, nah ini yang mungkin perlu kita pahami ya, perlu kita mengerti. Jadi lawan daripada ini orang yang mungkin sok pengen tahu segala sesuatu, ya segala masalah dipermasalahkan, tidak mau melewatkan hal-hal yang muncul dari temannya, segala sesuatu dihisab atau diperhitungkan ya, atau mungkin dicatat atau mungkin diingat-ingat terus. Nah, ini justru lawan daripada sikap taghaful yang diajarkan ulama kita. Nah, tadi dikatakan keselamatan itu pada 10 bagian, 9-nya pada sikap taghaful. Sampai berita itu kepada Imam Ahmad rahimahullah, kata Imam Ahmad, justru al-afiyatu asyaratu ajza kulluha fit taghaful. Keselamatan itu ada 10 bagian, semuanya pada sikap taghaful. Nah, itu Imam Ahmad rahimahullah mengatakan seperti itu. Kemudian mungkin yang terakhir dari sikap atau adab bergaul yang bisa kita sebutkan kali ini adalah al-mudarah. Al-mudarah. Apa itu al-mudarah? Didefinisikan oleh ulama kita sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, ya. Mengatakan menukilkan atau mengatakan ya, dalam kitab Fathul Bari kata beliau, al-mudaratu badlu dunya li salahid dunya awid din aw huma ma'an wa hiya mubahatun wa rubbama ustuhibbat. Mudarah itu adalah kita rela mengorbankan duniawi kita demi maslahat duniawi yang lain atau maslahat agama atau kedua-duanya, dan itu mubah, bahkan terkadang disunnahkan. lain dengan mudahanah. Wal mudahanatu tarkuddin li salahid dunya. Mudahana itu meninggalkan atau mengorbankan prinsip agama di salahid dunia demi keduniawian, ya, demi maslahat duniawi. Suatu saat Nabi SAW didatangi oleh seorang yang oleh Nabi dikatakan bi'sa akhul ashirah, orang ini adalah seburuk-buruk kaumnya, saudara kaumnya, seburuk-buruk saudara kaumnya atau seburuk-buruk anak kaumnya. Nah, itu vonis Nabi kepada dia. Ternyata dia datang kepada Nabi, dan Nabi justru ketika dia datang bersikap lembut kepada dia. Aisyah pun heran, ya Rasulullah, ketika engkau melihat dia, engkau mengomentari bahwa dia adalah seburuk-buruk saudara kaumnya. Tapi saat ia datang, engkau justru berlembut di hadapannya. Nah, sikap Nabi ini adalah mudharah. Nabi rela mengorbankan duniawinya. Nabi sebagai nabi, orang pimpinan ya, tertinggi, ya enggak? Ya kan? Kebesaran beliau, dan dia siapa yang baru datang itu? Ya. Tapi Nabi SAW rela mengorbankan hal-hal yang beliau miliki, kedudukan dan lain-lain, untuk bersikap lembut dengan dia. Ya. Nah, ngalah urusan duniawinya demi maslahat duniawi atau termasuk maslahat agama. Orang ini kalau disikapi keras, ini orang tadi sifatnya seperti itu. Ya. Jadi sikap mudharah ini kadang urusan-urusan yang kita kaitannya dengan orang. Ya, kalau kita harus mengalah urusan duniawi kita, tidak ada masalah. Yang penting ada maslahat. Ya. Baik itu maslahat duniawi atau maslahat akhirat, nah itu lebih bagus, atau dua-duanya. Tapi kalau kita ngalahnya urusan akhirat kita, agama kita, ketawan kita demi dunia, itu yang tidak boleh. Nah, sikap mudharah ini ajaran Islam. Ya, ini adalah tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian ahibati fillah rahimakumullah. Ini secara singkat hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam kita bergaul dalam masyarakat kita sesuai syariat kita. Semoga Allah berkahi apa yang kita pelajari dan semoga bisa kita amalkan. Nah, ini tepat jam 1 kurang seperempat, pesannya panitia seperti itu. Padahal ini ada pertanyaan-pertanyaan nanya, nampaknya tidak mungkin dijawab. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Ya, mungkin nanti asatidzah bisa menjawab atau ya. Kalau memang perlu penting bisa ketemu ya, atau lewat fasilitas yang lain. Insyaallah semoga ada jalan keluar ya. Mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya karena waktu yang terbatas. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.